Mitra Bisnis, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama menghasilkan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah. Salah satunya adalah pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Sejumlah pihak banyak yang menyetujui rekomendasi itu. Alasannya, selain menyengsarakan masyarakat banyak, juga menimbulkan kemiskinan. Selama ini korupsi di tanah air belum bisa dituntaskan meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan politisi nasional Surya Paloh. Bung Surya, bagaimana Anda memandang usulan hukuman mati bagi koruptor-koruptor kelas kakap? Bagus sekali. Sekarang upaya apa lagi kita yang bisa kita lakukan? Kecuali memang kita harus konsisten, committed terhadap ucapan, keinginan, rencana, dan perbuatan kita. Kita tidak perlu membuat undang-undang. Kita tidak perlu membuat peraturan-peraturan apapun kalau kita memang tidak taat atau ingin mentaati undang-undang dan peraturan ini. Kalau memang ada undang-undang hukuman matinya, ya laksanakan. Kalau belum ada, kalau memang itu memang diinginkan, pertimbangkan baik-baik keuntungan dan kerugian bagi kita dalam konteks kepentingan bangsa. Tetapi sekali kita telah memutuskan, ini ada undang-undangnya, ini ada peraturannya, laksanakan. Jangankan sekarang kita bicara tentang hukuman mati. Hukuman yang seberat-beratnya, hukuman seumur hidup saja pun yang masih ada di negeri ini. Amat jarang diperlakukan kepada penjahat-penjahat besar, koruptor-koruptor besar. Koruptor menari-nari dengan hukuman yang amat ringan. Hukuman 3 tahun, hukuman 2 tahun, bahkan sudah dia korupsi dalam negeri. Dia dikejar-kejar dengan red notice, istilahnya sebagai orang yang dicari-cari. Tapi dia tidak peduli itu. Dia bahkan bisa hartanya di sini tetap ada. Dia bisa membangun tetap di negeri ini. Dan dia menertawakan praktek-praktek inkonsistensi yang terjadi di negara kita terhadap masalah-masalah yang menyangkut punish and reward. Jadi inilah yang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Akhirnya ini melemahkan pemikiran-pemikiran idealisme dari masyarakat itu sendiri. Karena mereka semakin terjebak kepada kepentingan-kepentingan diri mereka, pragmatis. Karena ketika mereka ingin konsisten dengan idealisme yang ada pada diri mereka, mereka melihat selalu keinginan untuk bersikap teguh, mempertahankan prinsip-prinsip pendirian yang ada pada dirinya, akan mendapatkan banyak godaan dan rintangan. Lebih mudah kalau kita ikut dalam arus permainan yang seperti ini. Nah, ini merusak semua interaksi sosial kita. Ini merusak moralitas bangsa kita. Jadi sebelum bicara hukuman mati terhadap koruptor, laksanakan hukuman seumur hidup aja tidak ada di negeri ini. Jarang sekali siapa koruptor kita main-main dengan panis hukuman yang 3 tahun, 5 tahun. Nah, kita tidak sungguh-sungguh menerapkan upaya gerakan pembasmian koruptor di negeri ini. Tapi hukuman mati sendiri saat ini masih menjadi kontroversi yang berkepanjangan di masyarakat. Bagaimana komentar Anda? Ya, artinya saya ingin mengingatkan kita, bagaimana kita mengarahkan agar energi positif bangsa ini tidak terbuang pada polemik yang sia-sia di antara kita. Selalu kalau ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus berpolemik hingga waktu, tenaga, pikiran habis untuk hal-hal itu. Tapi tujuan yang objektif yang kita capai, tidak pernah kita bisa capai. Kasus expose Senturi yang luar biasa. Parlemen bahkan melakukan sidang paripurnanya. Memutuskan, ini bersalah. Si A ini salah. Si B ini salah. Serahkan ke KPK. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada itu yang namanya partai-partai politik yang melakukan upaya mendesak parlemen untuk melakukan sidang paripurna, mengambil satu keputusan kebijakan, memutuskan kasus ini adalah kasus yang bersalah, untuk memfollow up. Jadi mereka seakan-akan mempermainkan sentimen dan nurani masyarakat. Nggak ada yang mogok makan itu anggota-anggota DPR. Nggak ada yang minta maaf, malu, merasa bahwa saya mereka tidak bisa berbuat apa lebih daripada itu. Gaji tetap berjalan, fasilitas tetap berjalan. Saya pikir ini merupakan satu contoh yang tidak baik. Energi sudah kita buang, hingga kita menggeret semua emosi publik. Seakan-akan ini satu hal yang amat penting bagi maju mundurnya, hidup matinya bangsa ini. Harus diselesaikan, tapi juga tidak terselesaikan. Banyak hal lain seperti itu. Akhirnya sentimen publik berubah menjadi sentimen yang negatif. Mereka apatis, mereka frustasi. Lama-lama mereka sulit membedakan mana emas dan loyang, mana niat baik, mana juga yang merupakan hal-hal yang sengaja didesain untuk satu kepentingan-kepentingan semu dalam praktek-praktek mengelabuin masyarakat dan rakyat sendiri. Itu aja. Demikian Surya Paloh, saya Mary Agustin.